Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam suasana yang indah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala lewat udara dari radio yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Artinya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, ketika kita membaca ayat ini, maka kita akan mendapatkan betapa agungnya kepribadian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau senantiasa mengharapkan adanya hidayah di dalam diri setiap orang yang dia hadapi, sekalipun itu adalah musuhnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan musuhnya, bukan berarti beliau ingin menghancurkan dan membinasakan mereka langsung ketika itu juga, atau ingin menghabisi mereka, tidak. Tetapi sebenarnya yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pengharapan agar mereka masuk Islam dan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih hatinya jikalau ada orang kafir yang kemudian didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata mereka lebih memilih kekafiran daripada memeluk Islam. Perasaan-perasaan seperti inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjadi orang yang disegani di tengah-tengah kawannya, begitu juga ditakuti oleh lawan-lawannya, bukan dalam pengertian yang negatif, tetapi ditakuti dalam pengertian segan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pribadinya yang begitu anggun dan kepribadiannya yang begitu baik. Oleh karena itulah, di dalam ayat ini apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan harapan agar orang-orang kafir Quraisy yang ikut perang dalam perang Badar masuk semuanya dalam Islam, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai." Wahai Muhammad, kamu tidak memiliki kekuasaan apapun pada mereka. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain juga, Allah mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada seseorang apapun dari hidayah itu, dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, banyak para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan langsung dengan pamannya dikala pamannya menghadapi sakaratul maut. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini kemudian Allah mengatakan aw yatuba alaihim. Jadi terserah Allah apakah Allah ingin mengampunkan mereka atau mengazab mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy atas kemusyrikan yang mereka lakukan, atas pembangkangan yang mereka perbuat sehingga mereka mati terbunuh di medan perang. Ya. Kalau Allah ingin mengampunkan mereka, Allah akan ampunkan, atau Allah akan azab, karena sesungguhnya mereka berhak untuk menerima azab itu atas kezaliman yang mereka lakukan. Para ahli tafsir, termasuk Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengatakan kezaliman yang dilakukan di sini bukan hanya merampas harta para muhajirin, para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Bukan hanya itu. Bukan hanya penyiksaan fisik yang mereka lakukan terhadap Ammar bin Yasir dan keluarganya, dan begitu juga terhadap Bilal bin Rabbah. Dan bukan juga penistaan-penistaan yang mereka lakukan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu dengan melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tingkat ingin membunuh beliau. Bukan hanya itu, tetapi kezaliman yang dimaksud di sini juga termasuk kemusyrikan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 13, "Innasyirka lazulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan atau perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim, zalim karena berbuat syirik, dan zalim karena mereka juga telah merampas kekayaan dan kebebasan beragama bagi umat Islam yang ketika itu dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, jadi beberapa poin dapat kita lihat di sini dari keagungan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuhnya, dan kemudian menegaskan ayat ini menegaskan juga bahwa segala sesuatu itu keputusan akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ingin mengazab mereka atau Allah ingin mengampunkan dosa-dosa mereka, keputusan akhirnya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, sekarang apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai seorang mukmin dengan ayat yang kita bahas pada hari ini? Kita melihat bahwa sebenarnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tauladan kita dalam kehidupan, dalam keseharian kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya ukhrawi, tetapi duniawi ini juga. Bukan hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi. Sehingga seluruh perilaku kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tauladan dan menjadi pedoman kita dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inilah prolog singkat dari saya. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi yang akan memberikan kontribusinya yang bermanfaat bagi ayat tersebut. Fadhal Ustaz Fajrul. Baiklah. Saya ingin menambahi sedikit, mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi. Kenapa Allah berfirman laisa laka minal amri syai'un? Kira-kira gitu. Artinya bukan urusanmu ini, kira-kira begitu. Jangan campur tangan. Maka untuk mengetahui hal itu, kita harus melihat asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini. Jadi sebetulnya ada dua pendapat tentang bagaimana turun ayat ini, sebab turun ayat ini. Tapi yang masyhur itu, yang terkenal itu adalah turunnya ayat ini menceritakan tentang kisah Uhud, peperangan Uhud. Apa kisah dalam peperangan Uhud itu? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin pada ketika itu setelah memenangi peperangan, mereka lupa melalaikan perintah semula yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka itu lalai atau melupakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah Rasulullah itu sangat marah sekali, sehingga hampir terucapkan dengan kata-kata melaknat orang-orang yang meninggalkan perintah yang sudah aku perintahkan tadi. Jadi begitu ingin melaknat, jadi Allahumma la'in katanya, pulan an pulan gini, Sofwan bin Umayyah katanya, Abu Allahumma la'in Aba Sofyan, Allahumma la'in Al Haris bin Hisham katanya begitu. Maka ketika ingin melaknat gitu, turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan kamu, kira-kira gitu. Itu adalah urusanku, kata Allah. Au yatuba alaihim, mudah-mudahan aku bisa jadi aku menerima taubat mereka. Kira-kira begitu. Karena ibarah atau ungkapan taubat ini kan terjadi karena atas rasa penyesalan. Supaya untuk menguatkan kemauan kita untuk meninggalkan yang telah lalu. Au yu'adzibahum, untuk menyiksa mereka, fa innahum zalimun, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi. Itu adalah hak atau milik Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikannya azab, mau diberikannya itu siksa, bertaubat bagi orang-orang yang berbuat apa, orang-orang yang zalim, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama ini dengan dapat dalam firman Allah yang lain, lasta alaihim bimusaitir. Bimusaitir ini artinya bukan, lasta alaihim bimusaitir ini artinya adalah tidak semuanya, wahai Rasulullah, engkau dapat merekrut yang ingin menjadikan umatmu itu beriman kepadamu, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah. Inilah mungkin ada hubungannya dengan konteks ayat liyakta atrafan tadi. Yeah. Supaya memicu sehingga tak berada kegemilangan itu, kemenangan itu di pihak kaum muslimin. Inilah kalau kita merenungkan dari ayat demi ayat itu tadi yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Jadi ketika Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un, itu adalah sebuah teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi teguran ini masih dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak membenci kepada personil atau Rasulullah itu sendiri, tapi ingin diluruskan apa yang sudah, atau ada apa yang sudah dilihat Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam diri Rasulullah terhadap sikapnya itu terhadap orang-orang yang meninggalkan perintah Rasulullah dalam peperangan situ. Laisa laka minal amri syai'un. Iya, karena kalau kita melihat dalam perang ini berkaitan juga dengan permasalahan hati. Iya. Begitu. Karena orang, seseorang itu mau maju ke medan perang itu apabila hatinya itu memang ya berani dan mau maju ke medan perang itu, sehingga tidak ragu-ragu di dalam berangkat untuk berperang. Mungkin Ustaz Hanafi mungkin bisa nambahkan lagi, Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bisa saya lihat di sini bahwa sekali lagi Allah memberikan tawaran-tawaran yang sangat baik. Di sini ada, kemudian kita lihat dalam sejarah awiyatuba alaihim, berapa banyak yang kemudian setelah terjadinya perang Ahzab, perang Uhud, mereka datang ke Madinah. Yang kafir-kafir habis tadi datang balik ke Madinah mohon untuk masuk Islam dan menyatakan ikrar di dalamnya. Nah, ini juga merupakan bentuk dari doa-doa, pengkabulan terhadap doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kenapa Allah membahasakan liyaqta atrafa, yang bila kita lihat maknanya adalah memberi hikmah agar sebagian orang kafir itu tetap hidup dan menikmati rezeki buat mereka, ya gunanya ke depan mereka akan beriman, sebagian akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam sejarah perkembangan Islam kemudian, seperti Khalid bin Walid, Amru ibn al-As, Abu Hurairah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang mereka masih Islam baik pada tahun ke-7 atau setelah Futu Makkah tahun ke-8 Hijrah. Dan ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kata apa yang diucapkan Rasul, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam iza faqahu. Mereka yang terpilih dan cerdas pada masa jahiliyah akan tetap cerdas dan tidak berkurang kecerdasannya pada masa dia masuk Islam, bila syaratnya mereka faqahu, memahami maksud Allah, memahami agama Islam, dan memahami Al-Quran. Jadi pendengar yang berbahagia, inilah betapa Allah mempunyai kelembutan. Tetapi ada sisi yang lain, au yu'azzibahum. Di sini Allah menunjukkan sisi ketegasannya. Banyak juga yang mati di dalam kekafiran, yang mendapatkan azab buat mereka karena sesuai mereka melakukan kezaliman dan kejahatan-kejahatan. Memerangi Rasul itu merupakan kejahatan. Tidak mempercayainya merupakan pembangkangan. maka Allah memerangi mereka, mengazab mereka karena kezaliman yang mereka lakukan terhadap kebenaran dan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pikir yang mungkin bisa saya tambahkan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul Haq. Jadi kalau melihat ayat ini, tetap saja kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Maha pengampun dosa-dosa dan Maha penyayang. Ya, karena apa? Karena masih dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala au yatuba alaihim. Jadi kalau dilihat di sini susunannya itu lebih mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan taubat, memberikan taubat kepada mereka, pemaafan kepada mereka daripada mengazabnya. Ya, dari kalau dilihat dari susunan ayat ini. Inilah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu membuka kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang bersalah di dalam perang Uhud ataupun orang-orang sekarang yang melakukan kesalahan-kesalahan pada masa lampau dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu taubatnya. Sebagaimana kita ketahui di dalam sebuah hadis juga bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat di pagi hari agar atau di siang hari agar orang-orang yang melakukan kesalahan pada malam hari bertaubat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat pada malam hari agar orang-orang yang melakukan kesalahan pada siang hari kemudian bertaubat. Jadi taubat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, tidak terbatas bagi orang-orang mukmin saja, orang-orang muslim saja tidak, tetapi bagi orang-orang yang kafir, apakah itu kufur milli, ya, yang bukan muslim maksudnya, dan begitu juga orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang kafir terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan pintu taubat bagi dia. Bahkan dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu lebih aku kedepankan, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada amarahku. Jadi para pendengar rahimakumullah, marilah kita awali hari ini dengan sebuah optimisme, dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat-taubat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita selama kita memang akan kembali kepadanya, selama kita benar-benar rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian beriman dan memperbaiki keimanan kita. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan dari kajian kita pada kesempatan ini. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Hanafi Ismet MA dan Ustaz Fajrul Haq MH, mengucapkan terima kasih atas husni istima'ikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.